saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkata dalam Usul Sunnah, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Bahwasanya manusia terbaik pada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Yuqaddamu ha'ula'i thalathah kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika. Ya, maka mereka bertiga didahulukan sebagaimana mereka didahulukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat sepakat mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Thumma ba'da ha'ula'i thalathah ashabu syura al-khamsah. Kemudian setelah mereka bertiga adalah para sahabat yang termasuk syura, termasuk ashabu syura atau ahlu syura yang ditunjuk oleh Umar, yakni Ali bin Abi Talib, wa Talhah, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'dun. Kulluhum yasluhu lil khilafati wa kulluhum imamun. Mereka semua pantas untuk menjadi khalifah dan mereka semua adalah imam. Ya, mereka semua adalah imam kaum muslimin. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibn Umar, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal membawakan dalil dari perkara tersebut, ya bahwasanya kami berpegang kepada hadis Abdullah bin Umar yang beliau mengatakan, dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup dan para sahabat masih banyak, kami biasa mengatakan bahwa yang paling afdol adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Ya, kemudian kami diam. Demikian kata Abdullah bin Umar. Ya, sampai bagian akhir, ya Imam Ahmad dia menutup perkataannya tentang bab sahabat ini. Fa'adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarauhu. Bahwasanya derajat orang yang paling rendah dari kalangan para sahabat adalah lebih afdal daripada generasi yang setelahnya yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau laqullaha bi jamil a'mal. Walaupun orang yang setelahnya itu berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amalan saleh, mengerjakan seluruh amalan saleh. Kana haula'i alladziina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'awhu wa sami'uhu minhu walau sa'atan afdala li suhbatihim min at-tabi'in walau amilu kulla amalil khair. Bahwasanya orang yang melihat Nabi SAW dan mendengar darinya langsung walaupun sesaat saja, maka itu lebih afdal karena persahabatan mereka dengan Nabi SAW. Mereka lebih afdal daripada tabi'in dan orang-orang yang setelahnya walau mereka melakukan seluruh amalan soleh. Maka pada pembahasan kali ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang menekankan tentang keutamaan para sahabat, ya keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita mengucapkan ridha ya kepada seluruh para sahabat tersebut dan mendoakan kebaikan. Dan tidak boleh kita menyebutkan ya para sahabat tersebut dengan keburukan. Ya, demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.